الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم إخواني في الدين أعزكم الله دي آيات يانك لما دان ستلاحنا داري سورة الحديد Surat yang berbicara tentang masalah yang banyak, terkhususnya besi di akhir surah, dengannya dinamakan surah ini, yakni besi, karena ada padanya kemanfaatan yang banyak dan kekuatan yang luar biasa dari besi. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan apa yang ada di alam semesta ini tidak dibicarakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal semuanya telah dibeberkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan langit dan bumi, semua di bawah pengaturannya, semua di bawah kehendaknya, semua di bawah keinginannya. Takdir, ketentuan Allah, Allah telah tetapkan untuk segala sesuatunya, tidak pernah terlepas dari apa yang Allah telah tentukan. Ini dikatakan lahu mulkus samawati wal ard. Tidak ada yang terjadi dalam kerajaannya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum. Terjadinya kedamaian, peperangan, kesuburan, paceklik. Barakallahu fikum. Keimanan, kekufuran, semua telah menjadi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beda dengan kerajaan-kerajaan makhluk, betapa banyak yang terjadi dalam kerajaannya tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan terjadi pemberontakan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Penggulingan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa setinggi apapun kekuasaan makhluk manusia ini, seluas apapun kekuasaannya, terbatas, sangat-sangat terbatas. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan dan ketetapannya. Kalau ada yang beriman dan ada yang kafir, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nampaknya itulah satu kejelekan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan di balik itu kebaikan. Barakallahu fikum. Adanya orang beriman dan adanya orang kafir, mesti suatu yang harus ada. Karena tidak bisa diketahui keimanan seseorang kecuali dengan adanya orang yang kafir. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan semua urusan. Taib. Urusan hamba-hambanya, pertikaian, percekcokan, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, barakallahu bikum, akan dihadapkan ulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala adili. Barakallahu bikum. Wa ilallahi turja'ul umur, semuanya. Kalau kebaikan yang dia tekuni dia lakukan, maka dia akan mendapatkan balasan untuk kebaikan itu. Kalau kejelekan, maka kejelekan pula. Berikutnya Allah mengatakan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Baik. Artinya di waktu-waktu tertentu siang itu lebih pendek. Ma'ruf bahwa siang itu 12 jam, kan demikian. Malam juga 12 jam. Tapi di musim-musim tertentu, barakallahu fikum, terkhusus dari barakallahu fikum di daerah-daerah yang jauh dari garis khatul istiwa, barakallahu fikum, itu sangat jelas efeknya. Barakallahu fikum, musim panas, musim dingin dan seterusnya. Daerah-daerah yang jauh dari garis ini nampak sekali perbedaannya. Baik. Bahkan terjadi terkadang siangnya hanya berapa? 10 jam. Barakallahu fikum. 10 jam. Akhirnya malamnya bertambah. Malamnya bertambah panjang. Barakallahu. Ini namanya memasukkan siang ke malam. Di waktu yang lain, barakallahu fikum, biasanya terjadi di musim-musim dingin. Barakallahu fikum, siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Yang para ulama mengatakan bahwa kondisi yang seperti ini pas terjadi di bulan Ramadan, mereka menganggap itu ghanimatun baridah, anugerah yang luar biasa. Puasanya sebentar, cuma terkadang 8 jam, 9 jam puasanya di siang hari. Kemudian malamnya sangat mereka leluasa untuk apa? Untuk melakukan qiyamul lail, salatut tarawih. Barakallahu fikum. Ini mereka anggap peluang emas. Di waktu yang lain siang lebih panjang daripada malamnya. Ya lebih ekstrim lagi ketika semakin mengarah ke kutub utara dan selatan, kondisinya sangatlah barakallahu fikum ekstrim. Terkadang malamnya cuma seberapa atau siangnya cuma seberapa jam. Hakata. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Kalau kita yang berada di garis khatul istiwa ini, sudah menjadi bahasa Indonesia garis khatulistiwa. Baik. Dalam bahasa Arabnya adalah garis khatul istiwa, garis lurus. Barakallahu fikum. Yang taib tidak terlalu jauh berbeda, barakallahu fikum, antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bin lail wa huwa alimun bidhatis sudur. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita. Jangankan sesuatu yang kita ucapkan, kita teriakkan, bahkan sesuatu yang ada dalam diri kita dari niatan-niatan, Allah maha mengetahui. Barakallahu fikum. Keinginan-keinginan Allah maha mengetahui. Bisikan-bisikan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Baik. Allah Maha mengetahui mata-mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. Jadi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisik-bisik atau teriak-teriak. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Wa huwa alimun bidati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita. Maka perbaiki niatan-niatan kita. Karena setiap kita melakukan amalan mesti disertai dengan niat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah disertai dengan niatnya. Barakallahu fikum. Kecuali orang kalau sudah pikun, gila, hilang ingatan, maka apa yang dilakukan tidak disertai dengan niat. Barakallahu fikum. Anda mau ke pasar, Anda sudah niatkan sebelumnya kalau Anda mau ke pasar. Anda mau kemana, mau kerja, mau apa? Anda mau ke masjid, sudah ada niatan Anda menyertai perbuatan Anda. Maka perbaiki niatan-niatan ini sebelum kita melakukannya. Kita perbaiki. Untuk apa kita melakukannya? Untuk siapa kita melakukannya? Barakallahu fikum. Sehingga terkontrol apa yang hendak kita lakukan. Jika sekiranya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan segera lakukan. Dan jika sekiranya itu adalah kemaksiatan, maka silakan tinggalkan, urungkan niat. Jangan lanjutkan. Masya Allah. Nah, ini sama saja kalian di siang hari atau di malam hari. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian niatkan. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladheena amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kalian. Aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mengesakan Allah, menghambakan diri kepadanya. Wa rasulihi, mengikuti rasulnya, mempelajari syariatnya, menjalankan perintahnya. Aminu billahi wa rasulihi. Masya Allah. Wa'ambiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan ambiku, impakanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Coba, uang yang kita pegang sekarang ini milik siapa sebelumnya? Milik orang lain. Pindah tangan, masuk ke dalam tangan kita, ke genggaman kita. Namanya mustakhlafina fi. Tanah yang dulunya milik siapa sekarang menjadi milik kita. Barakallahu fikum. Baik. Anda mengatakan, oh rumah saya rumah baru, saya bangun sendiri. Iya. Batunya batu siapa dulunya? Sengnya seng siapa dulunya? Barakallahu fikum. Bukankah para pedagang yang memiliki sebelumnya, kemudian Anda beli, kemudian Anda susun sedemikian rupa menjadi rumah baru? Barakallahu fikum. Kalian ini cuma sekedar memiliki apa yang sudah dimiliki oleh orang sebelum Anda. Ini adalah titipan. Dan berikutnya akan berpindah tangan dari tangan Anda menuju tangan orang lain. Barakallahu fikum. Anda sekarang pemilik rumah, sebelumnya bukan milik Anda. Berikut hari akan berpindah tangan menjadi milik orang lain. dalam kondisi Anda masih hidup atau Anda sudah meninggal dunia, akan berpindah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Uang 1 juta di tangan Anda sekarang, dari mana uang itu? Itu uang adalah sesuatu yang berada di tangan orang, kemudian dengan asbab tertentu berpindah ke tangan Anda 1 juta rupiah. Dengan asbab yang lain pula, uang itu akan berpindah tangan ke orang lain. Barakallahu bikum. Ini uang berpindah-pindah, ini barang berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain. Maka ketika berada barang itu di tangan Anda, disitulah Anda mengeluarkan zakatnya, dan itulah hak Anda, itulah rezeki Anda sesungguhnya. Baik, sering kita ulang dan ulang ini barakallahu fikum, agar supaya tidak sungkan-sungkan kita untuk bersedekah, karena sedekah nampaknya memang untuk orang lain, padahal untuk diri kita sendiri. Uang itu kita serahkan orang, kenapa 100 ribu, kenapa 200 ribu? Kan berpindah tangan. Tapi uang 100 ribu, 200 ribu itu milik kita sesungguhnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai menyembelih seekor kambing, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membagi-bagi dagingnya. Tapi kata Rasulullah, hal baqiya syai, masih adakah sisa untuk kita? Baik. Kata para sahabat yang ada di situ, ma baqiya illa fakhiru ya Rasulullah. Tidak ada yang tertinggal kecuali pahanya satu ini untuk kita. Kata Rasulullah SAW, sudah baqiya kullu syai illa fakhiru. Semuanya telah menjadi milik kita kecuali ini. Ini cara berpikir barakallahu fikum yang tentunya berbeda dengan pemikiran-pemikiran, cara pandang yang berbeda. Kita melihat, oh, sudah habis semua, tinggal ini. Padahal sebenarnya sudah tinggal semuanya untuk kita pahalanya, kecuali ini. Barakallahu fikum. Ini cara memandang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau kita mengatakan, oh, kita telah berbuat baik kepada seseorang dengan memberikan pemberian. Baik. Kalau berpikir dibalik, justru orang itu barakallahu fikum, kita harus berterima kasih padanya karena dia ada. Seandainya tidak ada, dia tidak tahu mau kemana ini harta. Siapa yang kita sedekahi? Barakallahu fikum. Mestinya kita mensyukurinya, dia ada sebagai orang miskin, sebagai orang yang tidak mampu. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, wa ambikum mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Sementara harta itu ada di tangan kita, kitalah yang berkuasa atasnya. Kitalah yang berkuasa untuk menginfakkannya. Baik. Menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak jalan-jalan kebaikan barakallahu fikum untuk kita salurkan harta kita padanya. Masyaallah tabaraka taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falladzina amanu minkum." Maka adapun orang-orang yang beriman di antara kalian, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya. Baik. Mempelajari agama syariat ini. Wa anfaqu, kemudian mereka impakkan hartanya. Impakkan hartanya, kata Allah Subhanahu wa taala beri jaminan, lahum ajrun kabir, untuknya pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Untuknya pahala yang sangat besar. Dengan catatan apa? Bahwa harta yang kita impakkan itu adalah harta yang kita peroleh dengan cara yang halal. Barakallahu fikum. Kemudian ketika kita mengimpakannya di jalan Allah, kita perbaiki niat bahwa kita mencari pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika usai kita berinfak bersedekah, tidak mengungkit-ungkit pemberian itu dan tidak menyakiti hati orang-orang yang kita bantu. Insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah mengatakan falahu ajrun kabir. Tapi untuknya pahala yang sangat besar. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besarannya bagaimana. Barakallahu fiik. Tergantung dari niatan kita diletakkan di mana. Allah musta'an. Kemudian Allah mengatakan wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Apa yang menjadi alasan kalian untuk tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala? Tidak mempercayainya. Baik. Tidak mengesakannya. Tidak menghambakan diri kepadanya. Apa alasan kalian? Ma lakum Allah tu'minu billah. Baik. Padahal kalian sudah diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak kalian untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri maksudnya itu mengesakan Allah dalam peribadatan. Karena semua perintah mengibadahi Allah adalah perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena hanya Allah yang boleh disembah. Taib. Ini kita ulang dan ulang terus. Hanya Allah yang boleh disembah. Kenapa? Karena hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatunya. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang memiliki segala sesuatunya. Sehingga hanya Allah yang boleh disembah. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat imanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum bihi sawa takhafunhum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Baik. Menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Allah mengatakan darabalakum mathala. Allah memberikan perumpamaan untuk kalian pada diri kalian sendiri. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum. Kalian memiliki budak. Di zaman dahulu kala budak ada. Budak itu adalah orang yang dibeli di pasar, diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Kemudian dibawa ke rumah dan dipekerjakan. Status tuan dengan budak ini, hamba, itu sangat jauh. Barakallahu fikum. Ini pemilik, ini harta benda. Barakallahu fikum. Maka Allah SWT mengatakan, adakah di antara kalian yang mau dia menjadikan budaknya sama seperti dia pada harta yang dia miliki? Ada di antara kalian yang mau? Anda punya harta benda, Anda punya rumah, ya kan? Anda punya rumah, Anda punya kebun, Anda punya usaha ini. Kemudian Anda beli seorang budak di pasar, kemudian Anda pekerjakan. Setelah itu Anda mengatakan, "Taib. Baku parut orangnya. Taib. Rumah ini kita bagi dua atau dua rumah, satu rumah saya, satu rumah ente. Dua kebun, satu untuk saya, satu untuk ente." Ada di antara kalian yang mau? Ada yang mau diduakan dalam kekuasaannya, kepemilikannya? Fantum bihi sawa, sehingga kalian sama antara tuan dengan budak sama. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Kalian mengkhawatirkannya sebagaimana kalian mengkhawatirkan diri kalian. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Barakallahu fikum. perumpamaan yang sangat banyak dalam Al-Quran tentang kesyirikan dan ketauhidan. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, daraballahu matalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan satu budak, tuannya banyak. Mutasyakisun. Dia ke sana terkarang. Dipanggil ke sana lagi. Dipanggil ke sana lagi. Bingung dia. Enggak tahu maunya siapa yang harus dia lakukan. Dia turuti. Wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala? Dan seorang budak hanya dimiliki oleh satu tuan. Apakah sama? Artinya seorang budak memiliki banyak tuan. Ini sama seorang hamba memiliki beberapa tuhan. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengharap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali lain dia mengharap ke kuburan. Dia takut kualat dari kuburan ini. Barakallahu fikum. Sesekali dia ke patung, sesekali dia ke berhala, sesekali dia ke jin. Karena di zaman dahulu sampai zaman sekarang sesembahan sangat banyak. Sesembahan sangatlah banyak. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah soleh, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah air, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah sapi. Sesembahan terlalu banyak di alam semesta ini, tapi sesembahan yang batil. Barakallahu fikum. Banyak tuhan yang disembah, tapi tuhan batil, tidak boleh disembah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini orang yang perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah, dia menyembah Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Kali yang lain dia ke kuburan, takut pada kuburan itu, berharap pada kuburan itu. Barakallahu fikum. Mana lebih bagus? Orang yang bingung dengan banyak tuannya ini, budak yang banyak tuan, dengan satu budak dengan satu tuan. Hanya dia. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridhonya dan apa yang menjadi perintah Allah dia mengikutinya. Apa yang menjadi kan enak, gampang, mudah. Cuma satu tuan, satu perintah. Kau lakukan ini, dia lakukan. Kau jangan lakukan ini, dia tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Sementara yang satu bingung, plin plan dia mana di antara tuan-tuan ini yang mau dia ikuti, yang dia mau cari keridhaannya. Suatu yang tidak mungkin untuk dia dapati semua keridhaan tuan-tuan ini. Satu mengajak ini, satu menginginkan ini, satu merintahkan itu. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yastawiyani mathala? Adakah sama perumpamaan ini? Ila indahnya orang yang bertauhid. Indahnya orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dia kepada Allah. Tapi bernadar dia hanya untuk Allah. Tapi menyembelih hanya untuk Allah. Takut. Wah, semua ibadah yang dia lakukan, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada yang mengatakan, Ustaz ini tauhid terus, tauhid terus, tauhid terus. Ya memang begitu. Dari sejak Rasulullah SAW mendakwakan dakwah ini adalah dakwah tauhid sampai beliau meninggal dunia. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan la ilaha illallah, tidak paham makna la ilaha illallah. Sahih? Dia tidak paham makna la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ke kuburan minta-minta. Padahal minta itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Ketika dia minta ke kuburan, berarti dia mengibadahi kuburan itu. Menyembah kuburan itu. Ketika dia bernazar di situ. Barakallahu. Dia ketika dia menyembelih di situ untuk wali tersebut, maka dia telah menyembahnya. Yang ini mereka anggap bukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kita kembali barakallahu fiik. Wallahu war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Sementara Allah Subhanahu wa taala setelah itu sebelum itu telah mengambil perjanjian dengan kalian. Barakallahu fiikum. Kita telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di sulbi bapak kita. Baik, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala. Barakallahu fiik. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian manusia bahwa manusia akan menghambakan diri kepada Allah, mengesakannya. Baik. Kalau kita mengatakan kita lupa, maka di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian pernah melakukan perjanjian. Baik. Kalian pernah melakukan perjanjian. Karena ingatan kita ini sangat terbatas, barakallahu fikum. Hatta kita lahir di dunia ini, ingatan kita sekarang ini kira-kira apa yang kita ingat kita umur 5 tahun. Adakah yang kita ingat di saat kita umur 5 tahun? Sekarang ini? Barakallahu fiik. Adakah saat-saat tertentu Anda kembali ke masa lalu mengingat waktu Anda mungkin kelas 1 SD, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Ingatkah Anda? Berarti Anda umur 6 tahun waktu itu. Barakallahu fiik. Atau ada saat-saat tertentu yang menunjukkan bahwa Anda waktu itu umur 4 tahun. Agar. Cuma ini menunjukkan bahwa ingatan itu sangat-sangat terbatas. Apa yang kita lakukan di saat itu sudah lupa semua. Jangankan yang 5 tahun umur kita ini, yang kemarin saja kita sudah lupa. Maka pada saat ini kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mengambil perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menghambakan diri kepadanya. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Karena ingatan ini sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Dan ini ada manfaatnya untuk umat manusia ini. Manfaatnya apa coba? Manfaatnya agar supaya tidak bersedih terus dan supaya tidak apa? Ketawa terus. Kalau dia ingat terus tentang kematian ayahnya, menangis terus dia. Barakallahu fikum. Ketika dia barakallahu fikum mengingat terus sesuatu yang membuat dia tertawa, akan tertawa terus dia. Sehingga sesekali dia tawa-tawa sendiri, tapi barakallahu fikum sekali menangis sendiri. Barakallahu fikum. Hikmahnya ini Anda disuruh, Anda dijadikan lupa untuk sebagian apa yang telah Anda lakukan atau apa yang Anda pernah lewati. Baik. Barakallahu fiikum. Tapi terkadang kita mengingat sesuatu ya, akhirnya kita sedih ulang, tapi tidak senantiasa itu yang terjadi. Barakallahu fiikum. Nanti kita mencoba untuk mengingat kembali mungkin, atau diingatkan. Tapi mungkin kita apa istilahnya teringat kembali. Ya mungkin kita sedih ulang atau tertawa ulang, kan demikian. Tapi ketika tidak ada itu semuanya akan terlupakan, barakallahu fikum. Supaya kita tidak bersedih terus meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi barakallahu fikum, itu beberapa hari. Kelas kesedihan itu sudah akan berangsur-angsur terkikis, hilang sedikit demi sedikit. Masya Allah. Maka kita diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian manusia pernah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan mentaatinya. Kalian akan mengimaninya. Kalian akan mentaatinya. In kuntum mu'minin. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hamba-hambanya ini ayatin bayyinat. Ini Al-Qur'an. Ayat-ayat yang sangat jelas. Untuk apa diturunkan ini? Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Cahaya ini adalah ilmu. Gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya ketauhidan. Gelapnya kemaksiatan menuju terang benderangnya amal saleh. Gelapnya kebid'ahan menuju terang benderangnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa inna Allah bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Baik. Ini nasihat untuk kita barakallahu fikum beberapa ayat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi idznillah taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syabbal la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.